Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ما زال حديثنا في منهج الفرقة الناجية. Kita masih membahas tentang manhaj, bagaimana prinsip yang dimiliki oleh golongan yang selamat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa golongan yang selamat memiliki beberapa karakter, di antaranya mereka adalah setia terhadap manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mereka berusaha untuk mengembalikan setiap perselisihan yang terjadi di masyarakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ketiga, golongan yang selamat, firqah najiyah, mereka tidak mendahulukan perkataan siapapun sebelum firman Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kita tidak boleh mengedepankan pendapat seorang ustaz, seorang ulama, seorang kiai, siapapun dia, sampai pun pendapat para sahabat ketika kita sudah menjumpai sebuah dalil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini di surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih innallaha wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya dengan perkataan siapapun. Sehingga ketika ada dalil, terkadang kita timbang dengan perkataan ulama, atau kita menimbang dalil dengan perkataan seorang tokoh, dan ini bisa berbahaya. Berarti mendahulukan perkataan orang lain sebelum Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, arakum sayahlikun, aku luqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku mengira kalian akan dibinasakan. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja turun hujan batu dari langit yang akan menimpa kalian. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan kepada kalian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna, sementara kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Ini pendapat Abu Bakar dan Umar. Jadi sababul wurud dari perkataan ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah terkait masalah haji. Jadi haji itu ada tiga macam ya. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, dan ada haji qiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji bersama para sahabat, beliau meminta dan menyarankan kepada para sahabat untuk melakukan haji tamattu. Kemudian ini disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada masyarakat, lakukanlah haji tamattu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di zaman Abu Bakar dan Umar mereka menganjurkan agar kaum muslimin melakukan haji ifrad, sehingga safar yang mereka lakukan hanya khusus untuk haji saja dan tidak dicampur dengan umrah. Jadi kalau haji ifrad, dia berangkat haji hanya haji saja, tidak ada umrah. Kalau tamattu dan qiran, haji atau dalam safar sekali digunakan untuk haji dan sekaligus umrah, meskipun tata caranya berbeda. Nah, Abu Bakar dan Umar mereka membuat keputusan agar kaum muslimin melakukan haji ifrad, dan nanti umrohnya bisa dilaksanakan di safar yang lain. Mereka membuat keputusan semacam ini dengan tujuan agar Baitullah tidak sepi dari pengunjung. Kalau seluruh kaum muslimin mereka tumpuk blek jadi satu hanya pada saat musim haji saja, kemudian nanti kesempatan yang lain mereka tidak datang untuk umroh, maka Masjidil Haram akan sepi dari pengunjung. Dan kita perlu memperhatikan kondisi ketika itu beda dengan di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang dilarang umroh saja masih ngebet pengen umroh, sampai dibatasi oleh pemerintah Saudi, kalau kurang dari 3 tahun sudah berangkat umroh maka kena tambahan biaya visa. Itu pun masih banyak orang yang setahun umroh kadang 3 kali, 2 kali. Menunjukkan bagaimana masyarakat zaman sekarang begitu mudahnya untuk berangkat ke tanah suci. Kalau di masa silam, orang berangkat ke tanah suci karena fasilitas yang mereka miliki masih sangat terbatas. Kendaraan hanya bisa menggunakan kendaraan darat, dan itu pun dengan kondisi seperti itu, maka mereka bisa berangkat untuk haji atau umroh hanya mungkin dengan sekali safar saja, mengingat medannya yang luar biasa, terutama yang datang dari luar daerah atau luar negara. Karena itulah Abu Bakar dan Umar meminta kepada kaum muslimin, jangan hanya datang ke Baitullah ketika haji saja, tapi datanglah di kesempatan yang lain dalam rangka umroh. Nah, agar haji itu terpisah dengan umroh, maka Abu Bakar dan Umar memutuskan kaum muslimin harus melakukan haji ifrad. Akhirnya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk tamattu sekali safar bisa haji dan umroh, lalu mereka memberikan komentar, itu Abu Bakar dan Umar menyarankan ifrad. Nah, kemudian Ibnu Abbas marah dan beliau mengatakan, laqad qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku sampaikan kepada kalian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian lawan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Perkataan Abu Bakar dan Umar tidak salah. Tapi ketika itu digandengkan, disandingkan dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak berkelas dan tidak boleh, dan bahkan itu termasuk taqdimu ghairillahi wa rasulihi 'ala Allah wa rasul. Mendahulukan selain Allah dan Rasulnya sebelum Allah dan Rasulnya, dan itu berbahaya. Andaikan pendapat Abu Bakar dan Umar itu disampaikan di kesempatan yang lain, bukan dalam rangka untuk menandingi hadis, maka gak jadi masalah. Tapi ketika itu disampaikan dalam maksud untuk menandingi hadis Nabi SAW sebagai pertimbangan lain dalam mengamalkan hadis Nabi SAW, maka ini menjadi bermasalah. Kenapa? Karena kita tidak boleh mendahulukan sabda Rasulullah, firman Allah, dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan siapapun, apalagi yang derajatnya di bawah para sahabat, di bawah Abu Bakar dan Umar. Kemudian karakter yang keempat, manhaj yang keempat dari golongan jalan yang selamat adalah mereka senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Hadirin yang kami hormati, kajian tauhid itu dimiliki oleh siapapun. Sebagaimana tema kajian tentang indahnya Islam juga dimiliki oleh siapapun. Meskipun bisa jadi ketika dia menyampaikannya justru mengotori Islam, tapi judulnya indahnya Islam. Dia menyampaikan kajian dengan tema indahnya Islam, tapi yang dia sampaikan masalah toleransi antar umat beragama, atau menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, atau pemikiran-pemikiran yang itu bersumber dari orang kafir dan seterusnya, yang justru itu mengotori Islam. Kajian tauhid juga demikian. Semua orang bisa saja menyebut ini kajian tauhid dalam rangka mentauhidkan Allah, kita agungkan tauhid dan seterusnya. Namun kita perlu paham bahwa pendekatan Ahlussunnah dalam belajar tauhid dengan pendekatan selain Ahlussunnah dalam belajar tauhid itu berbeda. Di sini dinyatakan oleh penulis mengesakan Allah adalah dengan beribadah, berdoa dan memohon pertolongan baik di masa sulit maupun di masa lapang. Ketika menyembelih kurban, bernadar, tawakal, memutuskan segala perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah dan berbagai bentuk ibadah lainnya yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya taulah Islamiyah yang benar. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam. Sebab hal itu merupakan konsekuensi tauhid. Dan sungguh satu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid, tidak memberantas syirik dan segala bentuknya. Hal-hal di atas merupakan teladan dari para rasul dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tidak perlu mengulang tentang betapa pentingnya ilmu tauhid dan bagaimana penekanan yang diberikan dalam Islam untuk menegakkan tauhid. Saya hanya ingin memberikan catatan, jadi banyak firqah yang mereka mengajarkan pengajian dengan tema tauhid. Dan bahkan di masa silam yang sering meneriakkan tauhid itu dicurigai sebagai ahli bid'ah. Sebagaimana perkataan Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u ila at-tauhid fahdharuhum." Kalau kamu melihat ada orang yang sering teriak-teriak tauhid, tauhid, waspadailah dia. Yang beliau maksud adalah golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Qadariyah yang mereka sering mengatakan tauhid, tauhid, namun tauhid menurut pemahaman mereka. Dan yang paling getol meneriakkan tauhid ketika itu Mu'tazilah. Tauhid menurut Mu'tazilah adalah mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang meyakini Allah Maha mendengar, Allah melihat, menurut Mu'tazilah kita telah berbuat syirik. Kalau ada orang yang meyakini Allah menciptakan, maka dia berbuat syirik. Yang benar bagaimana? Yang benar kita meyakini namanya Al-Khaliq, Allah Sang Pencipta. Tapi Allah tidak mencipta. Allah Maha mendengar tapi Allah tidak mendengar. Ini keyakinan Mu'tazilah. Jahmiyah juga seperti itu. Mereka sering meneriakkan tegakkan tauhid. Namun tauhid menurut mereka adalah mengingkari semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi Jahmiyah, Allah tidak Ar-Rahman, tidak Ar-Rahim, tidak Al-Malik, tidak Al-Quddus, semua Asmaul Husna ditambahi tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Ini akidahnya Jahmiyah. Makanya kata Al-Barbahari, kalau ada orang yang sering meneriakkan tauhid, tauhid, waspadailah dia, karena ini bagian dari ciri Mu'tazilah dan Jahmiyah di masa silam. Nah sekarang ada banyak sekali orang yang meneriakkan kita tegakkan tauhid, tegakkan tauhid. Bahkan ketika gerakan 212, salah satu di antara jargonnya adalah menegakkan tauhid di negara Indonesia. Namun bisa jadi tauhid yang mereka pahami beda dengan yang dipahami oleh Ahlussunnah. Karena itu, bagaimana tauhid menurut Ahlussunnah? Belajar tauhid dan menegakkan tauhid menurut Ahlussunnah adalah mengkaji tauhid secara rinci dan menyesuaikan dengan pelanggaran tauhid yang ada di masyarakat. Karena itulah tauhid yang disampaikan oleh Ahlussunnah itu seringkali berbenturan dengan budaya yang ada di masyarakat, terutama mereka yang pernah mengalami ajaran agama selain Islam, seperti di Indonesia yang dulu nenek moyang kita pernah jadi Hindu atau animisme, dinamisme, kemudian datang Islam dan ternyata pengaruh itu belum hilang 100%. Akhirnya tauhid yang diajarkan oleh Ahlussunnah bisa jadi bertentangan dengan prinsip yang mereka miliki. Itulah tauhid yang dikehendaki oleh Ahlussunnah. Makanya ajaran para nabi ketika mereka menyampaikan tauhid, mereka seringkali mendapatkan pertentangan dari masyarakatnya dan selalu saja masyarakatnya beralasan bahasanya nenek moyang kami sejak dulu seperti ini. Inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami jumpai bapak kami, nenek moyang kami dulu seperti ini yang mereka lakukan. Masa kalian ingkari? Kok sok bener dewe? Yang tua diingkari, yang sudah menjadi ajaran pakemnya masyarakat ditolak. Apakah kamu membawa ajaran yang baru paling benar sendiri? Itu yang menjadi alasan orang-orang musyrikin. Nah, penerapan tauhid di masyarakat kita juga seperti itu. Nanti kurang lebih akan ada komentar, kenapa kok semuanya disalahkan, semuanya dianggap gak boleh, semuanya dilarang. Padahal ini sudah menjadi ajaran sejak masa silam. Para nenek moyang kita, para pendiri bangsa ini melakukan hal seperti ini. Padahal bisa jadi nenek moyang kita melakukannya tanpa dasar ilmu, hanya ikut-ikutan saja. Nah, sehingga tauhid dalam Islam itu rinci. Kita harus belajar detail tentang masalah tauhid, kemudian rincian-rincian pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap masalah tauhid. Disitulah kita bisa baru kita baru tahu seperti apakah tauhid yang sejatinya. Tapi kalau hanya sebatas teriak tauhid, semua orang bisa. Nah, sebagaimana ketika ada sebagian orang yang selalu meneriakkan tegakkan syariat Islam, tapi dia ketika ditanya masalah fikih gak bisa. Bagaimana cara wudhu yang benar gak ngerti? Apakah wudhu bukan termasuk syariat Islam? Oh, bukan itu yang saya maksud. Ya, wudhu kan termasuk syariat Islam. Bahkan itu syarat mutlak sebagai seorang mukmin karena dia harus sholat. Bagaimana cara sholat yang benar? Kita sangat menyayangkan ketika dalam sebuah forum yang tujuannya ingin menegakkan syariat Islam, tapi ternyata sholatnya kedodoran, tidak jamaah, kemudian kadang telat waktunya, dan dianggap ini kan cuma masalah pribadi saja. Kamu menegakkan syariat dalam dirimu saja gak bisa, apalagi menegakkan syariat di negaramu. Karena itulah salah seorang tokoh yang sering mengajarkan tegakkan syariat Islam, beliau pernah mengatakan, Akim asy-syari'ata fi nafsika taqum bi ardika. Atau ucapan yang semisal, tegakkanlah syariat Islam dalam dirimu, maka nanti syariat Islam akan tegak di negaramu. Ya, kalau menegakkan syariat Islam pada diri sendiri saja berat, apalagi kita berharap orang lain, seluruh masyarakat di sekitar kita menegakkan syariat yang sama. Terkadang kita menghendaki masyarakat bisa menjadi baik semuanya sesuai dengan syariat Islam, tapi kita sendiri berat untuk melakukannya. Karena itulah bagi para aktivis dakwah, siapapun dia, maka salah satu di antara yang perlu dia perhatikan adalah perhatikan aturan Islam pada dirinya. Karena ini, dengan cara seperti ini kita akan setahap demi setahap untuk mengajak masyarakat agar sesuai dengan syariat Islam. Kemudian sifat yang kelima, firqatun najiyah, senang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam perilaku, dan dalam segenap hidupnya. Karena itu mereka menjadi orang-orang yang asing di tengah kaumnya, merasa aneh karena dia menegakkan sunnah, beda sendiri dengan yang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai, ketika dimulai terasa asing dan akan kembali asing sebagaimana ketika Islam datang. Dan kita bisa menyadari realitas sejarah ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali berdakwah di kota Mekah, beliau dijuluki dengan apa? Dengan Sobik. Dengan Sobik. Julukan ini datang dari mana? Datang dari Abu Lahab. Abu Lahab selalu mengatakan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tusaddiquhu fa innahu sabiun kadzdzab. Jangan kamu benarkan si Muhammad ini karena dia manusia sabi kadzdzab, pendusta. Sabi itu artinya orang yang membawa ajaran nyeleneh. Beda sendiri dengan yang umum di masyarakat. Namanya sabi. Allah sebut dengan dalam Al-Qur'an dengan as-sabiin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Nasabiun di situ maksudnya adalah orang yang membawa ajaran yang baru, yang tidak sama dengan ajaran masyarakatnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW disebut sabi karena ajaran yang beliau sampaikan itu beda dengan ajaran yang ada di masyarakatnya. Makanya Islam mulai dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi aneh kama bada'a, sebagaimana ketika Islam itu datang. Lalu beliau mengatakan fatuba lil ghuraba, karena itu tuba bagi al ghuraba. Apa yang dimaksud dengan tuba? Tuba punya dua makna. Makna yang pertama, tuba artinya adalah keberuntungan yang besar. Maka keberuntungan yang besar bagi para orang-orang yang dianggap asing. Kemudian makna yang kedua, tuba artinya adalah pohon tuba. Di surga ada sebuah pohon namanya pohon tuba, yang pohon ini sangat rindang, sampai bayangannya saja ketika ditembus oleh gagak terbang, dari mulai muda sampai tua belum sampai ujungnya. Ya, ada burung gagak baru bisa terbang, dia terbang terus gak pernah berhenti sampai gagak ini tua, gak sampai ujungnya. Usia gagak itu berapa tahun? Kalau ayam kira-kira kan 3 tahun ya. Yes, mungkin kalau burung ya kurang lebih 2 tahunan, 3 tahunan. Jadi dilintasi sepanjang waktu 3 tahun tanpa pernah berhenti dengan cara terbang seperti burung gagak, itu dari ujung sampai ujung belum sampai. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi pohon tuba bagi orang yang dianggap asing. Siapa ini? Siapa ghuraba ini? Kata beliau, alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik ketika semua manusia sudah menyimpang. Dia berbuat baik dalam arti meniti jalan sunnah pada saat masyarakat itu melakukan penyimpangan dalam masalah agama. Dalam riwayat yang lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh masyarakat. Dan ketika masyarakat itu memiliki penyimpangan akidah, memiliki penyimpangan dalam masalah muamalah, penyimpangan dalam masalah bermanhaj, maka orang ini datang meluruskan. Dia ngasih tahu yang benar seperti ini dalilnya, yang benar seperti ini, demikian penjelasannya dan seterusnya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, belum tentu yang baru datang itu memperbaiki. Bisa jadi ada yang datang tapi semangatnya merusak. Yang sudah bagus-bagus, sudah baik-baik, dirusak. Dan terkadang ada dai yang semangatnya seperti itu. Dulu masyarakat ini sudah ditata dengan bagus, mereka kenal sunnah, mereka paham bagaimana cara beragama yang benar. Tapi kemudian bisa jadi datang tokoh yang lain, kemudian nyalah-nyalahkan, wah ini keliru, ini gak benar kayak gini, dan akhirnya terjadilah kerusakan. Sudah ditata terus dirusak. Dan bisa jadi itu dalam setiap waktu terjadi. Dalam setiap waktu terjadi. Sebagaimana yang terjadi di daerah yang lain, ini juga bisa berpotensi terjadi di negeri kita. Karena itulah yang perlu kita waspadai pada waktu kita mendapatkan sebuah pengajian, maka jangan hanya terpengaruh dari melihat seberapa banyak pengikutnya, tapi perhatikan bagaimana isinya. Kemudian hadirin yang kami hormati, sifat yang keenam dari firqatun najiyah, golongan yang selamat itu tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang maksum dan yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Sehingga mereka ketika fanatik itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Boleh enggak jadi orang yang fanatik? Fanatik kepada Allah dan Rasulnya wajib. Tapi kalau fanatik kepada selain Allah dan Rasulnya, dilarang. Golongan yang selamat, mereka fanatik kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka meninggalkan selain Allah dan Rasulnya. Karena itulah golongan yang selamat, mereka tidak akan mendapatkan nama atau memberi nama untuk dirinya kecuali nama yang disandarkan kepada Allah dan Rasulnya atau yang ada kaitannya dengan itu. Baik. Makanya golongan yang selamat, kenapa kok tidak disandarkan kepada nama orang tertentu? Misalnya nama Maturidiyah misalnya, disandarkan kepada Abdul Mansur Al-Maturidi. Berarti kalau Maturidiyah, dia puncaknya hanya di Abu Mansur Al-Maturidi, di atasnya lagi sudah enggak ada. Atau dinisbahkan kepada Mu'tazilah, berarti hanya sampai pada Wasil bin Atok, di atasnya lagi sudah enggak ada. Termasuk juga tidak kita sandarkan kepada Abul Hasan Al-Ash'ari, karena Abul Hasan Al-Ash'ari itu manusia pada umumnya, dan beliau hidup di tahun 320 Hijriah. Berarti terus yang jadi pertanyaan begini, orang yang hidup sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari, terus dia ikut siapa? Kalau akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini yang dianggap sebagai akidah yang paling benar. Meskipun dalam sejarahnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, itu beliau bertobat dan kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan setelah beliau bertobat, beliau menulis buku yang berjudul Al-Ibana fi Usulid Diyanah, sebagai buku yang menunjukkan tobat beliau dari ajaran sebelumnya. Dan di buku Al-Ibana fi Usulid Diyanah di bagian depan, beliau rahimahullah menyatakan, saya kembali kepada ajaran Imam Ahmad. Artinya kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak punya sebutan lain selain Ahlussunnah wal Jamaah atau yang dinasabkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun bisa jadi mereka dianggap ini pengikutnya Imam Ahmad, tapi enggak ada orang yang menyebut Ahlussunnah dengan Ahmadiyah. Meskipun bisa jadi mereka dituduh pengikutnya Ibnu Taimiyah, tapi tidak ada mereka yang menyebut Ahlussunnah dengan Taimiyah. Meskipun mereka dituduh sebagai pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi tidak ada yang menyebut dengan Muhammadiyah, karena namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik. Baru kemudian di akhir-akhir ada sebutan dan istilah Wahhabiyah. Meskipun istilah ini yang membuat adalah orang luar, yaitu orang-orang para penjajah yang kemudian dilemparkan di tengah kaum muslimin, dan selanjutnya kaum muslimin yang tidak menyukai dakwahnya beliau menyebut gerakan dakwah ini dengan dakwah Wahhabi. Tayyib. Namun pada prinsipnya Islam itu tidak punya nama kecuali nama yang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah menyebut kaum muslimin itu dengan muslim. Allah mengatakan di surat Al-Hajj, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak menjadikan adanya kesusahan dalam masalah agama. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ, itulah ajaran bapakmu, bapak kalian, yaitu Ibrahim. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُؤْمِنِينَ, dialah huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada, dialah zat yang menamakan kalian. Kalian di sini siapa? para sahabat. Dialah yang menamakan kalian wahai para sahabat al-muslimin dengan nama al-muslimun. Allah sendiri yang menamakan kita dengan al-muslimun. Jadi nama kita muslim. Itu nama resmi yang ada dalam Al-Qur'an. Yang memberi nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Ini ada di akhir surat Al-Hajj. Sehingga hadirin makan Allah, kembali kepada prinsip tadi bahwa dalam ajaran Islam, Islam itu tidak dikembalikan kepada nama tertentu. Beda dengan Nasrani, Yahudi, Konghucu, ya. Kemudian Zoroaster, kemudian ajaran agama-agama yang lain itu dikembalikan kepada nama tokoh tertentu. Tapi kalau Islam dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak boleh panati kepada selain Rasul? Karena manusia selain beliau, betapapun tinggi derajatnya, dia pernah melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'i at-tawwabun. Setiap manusia itu pernah berdosa, dan sebaik-baik orang yang rajin berdosa adalah yang rajin bertobat. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama tentang keabsahannya. Namun di sini kata beliau statusnya hasan, riwayat Imam Ahmad. Kemudian Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, tidak ada seorang pun sesudah Nabi SAW melainkan ucapannya bisa diambil dan ditinggalkan kecuali Nabi SAW. Kalau teks yang beliau sampaikan, ma min qaulin illa wa yukhadu wa yurad illa sahib hadzal qamar. Setiap pendapat boleh ditolak, boleh diterima kecuali pernyataan penghuni kubur ini. Dan beliau berisyarat ke mana? Ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini satu-satunya pernyataan yang tidak boleh ditolak. Maka perkataan Imam Malik berhak ditolak jika tidak sesuai dengan kebenaran. Demikian pula perkataan imam yang lain. Ada satu kejadian yang ini menunjukkan bagaimana semangat Imam Malik untuk kembali kepada kebenaran. Imam Malik pernah ditanya, apakah dianjurkan bagi kita untuk menyela-nyelai jari waktu wudu, menyela-nyelai jari kaki waktu wudu? Lalu beliau mengatakan tidak ada anjuran itu. Sampai kemudian ada seorang yang menyampaikan kepada Imam Malik sebuah hadis. Kemudian disampaikan haddatsana fulan ibn fulan qala haddatsana fulan ibn fulan qala, dari fulan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fayukhallilu asabi'ahu bikhinsirihi. Lalu beliau mengatakan, nah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau menyela-nyelai jarinya dengan menggunakan kelingkingnya. Setelah itu Imam Malik langsung mengubah fatwanya dan beliau menganjurkan siapa yang berwudu silahkan menyela-nyelai jari dengan menggunakan kelingking. Kemudian selanjutnya golongan yang selamat firqah najiyah adalah para ahli hadis. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Akan senantiasa ada segolongan umat, sekelompok orang dari umatku yang zahirin 'alal haqq, yang mereka memperjuangkan kebenaran. Yang mereka selalu berada di permukaan di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Orang yang tidak setuju dengan mereka. Khadala itu artinya tidak pro. Tidak pro itu bukan berarti anti ya. Kadang saya enggak pro dan enggak kontra. Ada kayak gitu, Pak? Ada. Dia enggak melawan dan enggak mendukung. Biarkan saja. Ada yang lebih parah lagi, tidak mendukung tapi kontra, tidak pro tapi kontra. Di sini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak pro kepada golongan yang selamat ini, ta'ifah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dohirin al-haq, yang selalu memperjuangkan kebenaran, la yadurhum, sama sekali tidak membahayakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sampai datang amrullah. Yang dimaksud dengan amrullah, yang dimaksud dengan amrullah adalah angin yang sangat lembut yang muncul di akhir zaman. Setiap orang yang mukmin, sekecil apapun imannya, yang menghirup angin ini pasti mati. Dan itu bagian dari tanda dekatnya kiamat. Dan itu terjadi setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena itu yang bisa membinasakan seluruh muslim hanya Allah. Orang kafir tidak mampu melakukan. Sehingga andaikan seluruh orang kafir sejagat ini mereka bersekongkol menyerang bareng-bareng kaum muslimin, kita habisi kaum muslimin, gak bakalan berhasil. Karena mereka keberadaannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru bisa habis sirna di muka bumi ini setelah Allah mengirimkan angin lembut tadi dan dihirup setiap orang yang beriman. Siapapun yang memiliki iman walaupun sangat kecil dalam hatinya pasti akan menghirup angin ini dan dia akan mati. Dan itu terjadi setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga penduduk bumi ini tinggal orang kafir saja. Dan merekalah yang nantinya akan menjumpai kejadian kiamat. Nah, karena itu begini. Keberadaan kaum muslimin itu maksum. Dalam arti tidak mungkin bisa dibinasakan. Sehingga muslim pasti akan selalu ada di muka bumi ini. Karena keberadaan mereka maksum. Maka keberadaan kaum muslimin maksum. Berarti ajaran Islam itu maksum tidak? Maksum. Selama ada muslim berarti ada ajaran Islam. Karena itu ajaran Islam maksum. Keberadaan muslim maksum, adanya Islam maksum. Dan Islam tidak akan pernah hilang sampai yang digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksud dengan amrullah. Allah berfirman, "Ata amrullah fala tastajibu." Telah datang amrullah, karena itu janganlah kalian terburu-buru untuk ingin segera didatangkan kiamat. Dan seterusnya. Sehingga intinya hadirin yang kami hormati, muslim itu Allah yang menjaga. Sebagaimana Al-Qur'an juga Allah yang menjaga. Maka Al-Qur'an maksum keberadaannya. Sehingga andaikan manusia sejagat ini, andai manusia sejagat ini semuanya kompak mau menghapus Qur'an, bisa enggak? Enggak bisa. Karena Qur'an tidak bisa dihilangkan. Terus gimana Qur'an itu hilang? Allah Subhanahu wa taala yang mencabutnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, nanti Al-Qur'an itu akan diangkat oleh Allah sehingga sampai terangkat dari tulisan-tulisan yang ada di mushaf. Semuanya terangkat. Akhirnya di alam raya ini enggak ada satupun orang yang hafal Qur'an. Dan itu terjadi di akhir zaman. Itu terjadi di akhir zaman. Baik. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam maksum keberadaannya, kaum muslimin juga maksum keberadaannya, Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Baik. Nah, satu lagi yang perlu kita pahami. Golongan yang menyuarakan kebenaran itu juga maksum keberadaannya. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Sekelompok orang di kalangan umatku yang mereka selalu membela kebenaran. Mereka maksum keberadaan. Karena kata beliau, la tazalu, ini akan selalu ada. Akan selalu ada ta'ifatun min ummati, sekelompok orang di kalangan umatku, zahirin al-haq, yang mereka selalu menyuarakan kebenaran. sehingga keberadaan kaum ini maksum. Artinya begini, kaum yang maksum ini akan selalu dijaga oleh Allah. Terus siapa yang menjadi pemeran kaum yang maksum ini? Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalaupun kita enggak mau, pasti Allah akan cari orang lain. Makanya yang perlu kita pikirkan begini, apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah kita termasuk di dalamnya? Orang yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuarakan kebenaran dan mereka maksum keberadaannya, sehingga golongan yang selamat itu, atau sehingga Allah tidak butuh kita, namun kita yang butuh untuk menjadi golongan yang selamat itu. Di dunia ini ada satu kelompok yang dia selalu menjaga sunnah. Kalaupun kita tidak terlibat di situ, Allah pasti akan pilih orang lain untuk terlibat di dalamnya, karena Allah tidak butuh kita. Makanya ketika ada orang yang dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari golongan yang berusaha untuk menjaga sunnah tadi, ini nikmat yang luar biasa. Berarti dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga syariatnya, agamanya di muka bumi ini. Makanya hadirin yang kami hormati, yang perlu kita pikirkan, apakah kita termasuk di dalamnya? Orang yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zahirin alal haqqi, yang selalu menyuarakan kebenaran. Dan kata beliau, la yadurruhum man khadalahum, yang enggak setuju dengan mereka sama sekali tidak akan membahayakan mereka. Sehingga kalaupun manusia sejagat ini semuanya mau menyerang Ahlussunnah, enggak bakalan berhasil. Ahlussunnah pasti akan selalu ada di alam raya ini, karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalaupun kita tidak terlibat di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih orang lain untuk terlibat di dalamnya. Kalaupun kita tidak ikut bersama mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertakan orang lain untuk ikut bersama mereka, karena golongan ini akan selalu ada. Makanya kita perlu bersyukur apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang punya kecenderungan untuk selalu meniti jalan sunnah, menegakkan tauhid dengan benar, tidak gampang terpengaruh dengan komentar orang, berusaha untuk komitmen dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Dengan itu kita berharap semoga saya termasuk golongan yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zahirin alal haqqi, selalu menyuarakan kebenaran. Kemudian sifat yang ke-8, yang ke-8, mereka menghormati para ulama mujtahid, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Golongan yang tadi, atau ada satu lagi yang tadi belum kita baca ya. Bahasanya golongan yang selamat adalah ahli hadis. Kemudian ada seorang penyair mengatakan, ahli hadis itu mereka adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun mereka tidak bergaul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi jiwa mereka bergaul dengannya. Jadi teks Arabnya, ahlul hadis hum ahlun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis adalah orang yang selalu menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun mereka tidak menyertai fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyertai nafas-nafas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nafas-nafas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis beliau, ajaran beliau. Dan siapa ahlul hadis? Kata Imam Ahmad, illam yakun ahlus sunnatihum ahlul hadis. Kalau ahlul hadis itu bukan ahlus sunnah, ahlul ilmi itu bukan orang yang mengamalkan hadis, maka saya tidak tahu siapa ahlul hadis. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, ahlul hadis alladzina ya'maluna bil hadis. Ahlul hadis adalah orang yang mengamalkan hadis. Maka derajat ahlul hadis itu beda-beda. Ada ahlul hadis yang derajatnya masih berada di bawah, Ada alul hadis yang derajatnya di atas. Derajat alul hadis itu berbeda-beda. Karena itu, kalau kita mendapatkan satu hadis, terus kita amalkan. Dapat satu hadis lagi, kita amalkan. Dan itu terakumulasi terus seperti itu, semakin banyak, semakin banyak. Maka kita menjadi alul hadis yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain. Karena alul hadis itu sejauh mana dia mengamalkan hadis. Baik. Meskipun istilah alul hadis ini kalau di zaman sekarang dipakai untuk menyebut mereka yang paham tentang masalah mustalah hadis, paham tentang masalah hadis dan punya banyak hafalan hadis. Tapi kalau kemudian kita kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, definisi ahli hadis secara umum adalah mereka yang mengamalkan hadis, maka siapapun bisa menjadi ahli hadis sesuai dengan tingkatannya. Makanya hadirin, kita berlomba-lomba untuk menyempurnakan status kita sebagai ahlun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setahap demi setahap ketika menjumpai hadis, mari kita amalkan sebisanya. Kemudian sifat yang selanjutnya, di antara sifat firqah najiyah adalah mereka menghormati para imam mujtahid, tidak fanatik terhadap salah satu di antara imam mujtahid. Golongan yang selamat mengambil fikih, pemahaman hukum dari Al-Qur'an, hadis yang sahih dan penjelasan para ulama mujtahid yang sejalan dengan hadis sahih. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil hadis sahih dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya. Jadi setiap kita ini pasti muqallid ya. Setiap kita ini pasti punya jatah taklid. Saya taklid, Anda juga taklid, siapapun pasti pernah taklid. Kalau saya punya dalilnya gimana? Meskipun Anda punya dalil, Anda punya dalil, tapi Anda kan tidak paham dalil. Maka Anda taklid dalam masalah bagaimana cara memahami dalil. Kalau dalilnya tidak taklid, tapi taklid kepada cara memahami dalil. Sehingga siapapun di antara kita itu pasti melakukan taklid. Demikian pula yang kelasnya lebih tinggi, para ulama, mereka juga taklid. Taklid kepada siapa? Kepada para gurunya yang lebih tinggi. Yaitu taklid dalam masalah memahami dalil. Karena kita tidak memahami dalil secara independen, tapi kita memahami dalil berdasarkan pemahaman generasi sebelumnya. Sehingga dalil itu kita dapatkan dari hasil membaca hadis Nabi SAW. Dan memahami dalil kita dapatkan dari hasil mendapatkan penjelasan dari para ulama. Baik. Hanya saja yang namanya ulama itu beda pendapat. Ada yang memahami dengan cara A, ada yang memahami dengan cara B, memahami dengan cara C, dan seterusnya. Jadi ya, prinsipnya begini. Ini seperti yang diajarkan oleh guru saya Ustaz Aris Munandar. Kalau saya tidak setuju dengan pendapatnya ulama A, apakah berarti saya kemaki di hadapan ulama A? Saya sombong di hadapan ulama A? Kalau saya tidak setuju dengan pendapatnya ulama B, apakah saya berarti sombong di hadapan ulama B? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita tidak lepas dari pendapatnya sekian ulama. Sehingga kalaupun saya tidak setuju dengan pendapat ulama A, itu sebenarnya saya sedang beralih ke pendapat ulama B. Kalau gak setuju di B, sebenarnya saya sedang berada di pendapat ulama C. Sehingga kita itu tidak menjadi orang yang gak butuh semua ulama, itu gak ada. Pasti kita akan mengambil salah satu di antara pendapat ini. Dipahami? Baik. Makanya waktu kita mengkritik, saya tidak setuju dengan pendapat A dengan alasan seperti ini, itu bukan berarti kita sombong di hadapan ulama A. Karena di saat itu kita sedang beralih di pendapat ulama yang lain. Karena kita tidak lebih hebat dengan ijtihad-ijtihad mereka. Baik. Karena itulah turunan dari hal ini, jika dalam satu masalah ada tiga pendapat ulama, maka jangan sampai kita berada di pendapat yang keempat, karena ini enggak ada imamnya. Sehingga yang boleh gimana? Kita hanya boleh di rentang tiga ini. Karena kalau keluar dari tiga ini berarti kita menyelisih ijma. Begitu ya? Dan menyelisih ijma dilarang. Baik. Sehingga misalnya dalam hal ini ada tiga pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini hukumnya haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan dianjurkan untuk diamalkan. Maksud saya begini, ini kalau dilanggar haram. Yang kedua, ini kalau dilanggar tidak sampai haram tapi makruh. Yang ketiga, kalau bisa jangan sampai dilanggar. Baik. Berarti tidak ada pendapat yang keempat yang mengatakan dianjurkan untuk diamalkan. Nah, kalau kemudian kita mengambil pendapat yang keempat, dianjurkan untuk mengamalkannya, berarti kita mengambil pendapat yang baru. Ini keluar dari sepakat ulama. Artinya begini, mereka sepakat tidak ada yang menganjurkan. Cuman apakah ketika mengamalkan ini sifatnya haram, makruh, atau seharusnya ditinggalkan di bawah makruh? Mereka beda pendapat. Nah, jangan sampai kita beralih ke pendapat yang keempat. Sebagai contoh, masalah isbal misalnya, melebihkan kain di bawah mata kaki. Khilaf yang terjadi di tengah para ulama tentang masalah isbal, ada yang mengatakan dosa besar, ada yang mengatakan ya perbuatan dosa tapi tidak sampai dosa besar, ada yang mengatakan makruh. Baik, rentangnya hanya sampai ini, antara dosa besar sampai makruh. Sudah? Boleh enggak kita berpendapat baru? Isbal mubah. Kalau Anda berpendapat baru, berarti Anda keluar dari ijma. Karena mereka sepakat, enggak ada yang menyatakan isbal mubah. Yang mereka katakan isbal itu antara dosa besar sampai makruh. Enggak ada yang mengatakan mubah. Dan kalau kamu berpendapat isbal mubah, ini keluar dari ijma. Ini yang bisa kita katakan kamu sombong di hadapan semua ulama. Karena kamu tidak mengambil pendapat ulama A sampai C. Mereka tidak ada yang mengatakan isbal mubah. Mampu di sini? Nah, alhamdulillah. Baik. Contoh yang lain misalnya masalah cadar ya. Para ulama ada dua pendapat tentang masalah cadar. Yang pertama wajib, yang kedua anjuran, tidak wajib, afdholiyah. Baik. Kalau ada yang mengatakan cadar bermasalah, cadar itu jelek, berarti dia mengambil pendapat yang ketiga. Cadar itu makruh, maka jangan pakai cadar, hukumnya makruh, lebih baik tidak bercadar. Maka berarti dia berada di pendapat yang ketiga, keluar dari ijma ulama. Di saat inilah kita bisa katakan Anda sombong di hadapan semua ulama. Tapi kalau kita memilih salah satu pendapat ini, tidak disebut sebagai tindakan yang sombong. Kenapa? Saya tidak meninggalkan semua pendapat itu, tapi akhirnya saya beralih ke pendapat yang lain. Karena ijtihad dengan ijtihad itu nilainya sebanding. Ijtihad la yaqutu bil ijtihad. Ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Meskipun hasil ijtihad bisa jadi berbeda nilainya. Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Baik, itulah yang dimaksud bahasanya mereka memuliakan ulama mujtahid, dalam arti mereka tidak mengambil pendapat di luar ulama mujtahid. Ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada salah seorang muridnya. Beliau mengatakan, la taqul bi kalimatin lam yakun fiha imam. Jangan kamu menyatakan satu pendapat yang tidak ada imamnya, tidak ada ulamanya sebelumnya. Karena bisa jadi ketika kita menyatakan pendapat ini tidak ada ulama sebelumnya, kita menjadi menyimpang dari kesepakatan mereka. Kemudian yang kesembilan, Taifah mansurah menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Mereka melarang segala jenis bid'ah dan sekte-sekte yang menghancurkan dan memecah belah umat, perbuatan bid'ah dalam hal agama, dan menjauhi sunnah Rasul dan para sahabatnya. Taifah al-Mansurah, mereka punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga tidak membiarkan kemungkaran hanya karena alasan menjaga silaturahmi, dan tidak membiarkan orang yang meninggalkan hal yang wajib karena alasan ingin menjaga kesatuan umat. Karena menjaga kesatuan umat itu bentuknya dengan cara apa? Mengembalikan umat kepada kebenaran, bukan membiarkan umat melakukan kesalahan. Dan ini termasuk diantara kesalahan berpikir masyarakat. Jangan kamu sampaikan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip mereka, pemahaman mereka, nanti bisa berbahaya, memecah belah umat. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah itu dianggap merusak persatuan umat. Dan ini penyimpangan. Yang benar gimana? Dakwah itu tidak merusak persatuan umat. Justru dakwah mengembalikan kepada persatuan umat. Karena kalau yang salah ini dibiarkan, berbahaya bagi kaum muslimin, nanti menular ke yang lain. Sehingga penyakit ini harus segera disembuhkan, kembalikan kepada yang benar. Sebagaimana dalam tubuh kita, tubuh ini tergolong sehat kalau semuanya berjalan sesuai dengan fungsinya dan tidak ada penyakit yang merusaknya. Tapi kalau ada salah satu tubuh kita tidak berjalan dengan fungsinya, apa yang kita lakukan? Kembalikan kepada fungsinya. Jika ada penyakit yang menyerang, maka yang kita lakukan adalah hilangkan penyakitnya. Kalau sakit ini dibiarkan, nanti nular ke yang lain. Umat juga seperti itu. Jadi kalau kemudian ada di antara mereka yang tidak menjalankan sebagaimana fungsinya, seharusnya kaum muslimin itu mentauhidkan Allah, kok malah kamu mensyirikkan Allah. Akhirnya dia dikembalikan untuk bertauhid. Ada penyakit, dosa, dikembalikan kepada yang benar. Dengan cara seperti itu akan menjaga kesehatan umat. Dan ada banyak upaya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk menyatukan umat dalam pemahaman jangan menyampaikan sesuatu khilafiyah, dan menyampaikan sesuatu yang masih dalam ranah khilafiyah. Dalam arti apa? Masalah ini tolong didiamkan. Saya pernah mau khutbah Jumat, sebelum khutbah Pak Tamirnya membisikkan, tolong nanti khutbahnya sampaikan yang menyejukkan semua kalangan. Baik, insya Allah saya sampaikan yang menyejukkan semua kalangan. Akhirnya khutbah yang saya sampaikan tentang hujan, nah, itu menyejukkan semua kalangan. Teles kabeh. Sehingga hadirin yang kami hormati, kadang ada kekhawatiran di tengah masyarakat. Ini kalau menyinggung masalah khilafiyah, wah nanti muncul sengketa di antara mereka nanti. Padahal dakwah itu tidak memecah belah umat, tapi malah mengajak umat untuk kembali kepada kebenaran. Yang ke-10, Firqah Najiyah mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Mereka agar mereka mendapatkan pertolongan dan masuk surga atas anugerah Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izinnya. Dalam arti begini, Firqah Najiyah tidak boleh jadi kelompok yang soleh sendirian, tapi mereka soleh dan muslim. Mereka menjadi orang yang soleh dan mengajak orang lain untuk ikut jadi soleh. Sehingga kalau ada kritikan dari orang lain, kelompok pengajianmu itu gak pernah berdakwah. Maksudnya gimana? Nyatanya mereka bapak-bapaknya gak pernah khuruj. Wah sering khuruj, keluar rumah ke masjid, keluar rumah ikut pengajian. Jadi dikritik tidak pernah dakwah, padahal Firqah Najiyah itu paling aktif berdakwah. Bahkan mereka menggunakan segala fasilitas untuk mengembangkan dakwah. Kita ajak masyarakat kembali kepada kebenaran sebisa yang kita lakukan. Baik. Dan hadirin, mengajak orang lain itu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Qul hadhihi sabili," Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. "Ad'u ila Allah ala basiratin." Aku mengajak masyarakat kepada Allah. "Ala basiratin," di atas ilmu yang Allah berikan. "Ana wa manittaba'ani." Siapa yang mengajak? Diriku dan orang-orang yang mengikuti. Maka di antara ciri pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengajak kepada dakwah kebenaran. Wallahu a'lam. Karena itulah ketika kita tahu sesuatu yang penting, jangan dipek dewi. Tularkan kepada orang lain, berbagi di media sosial, tapi ya tentu saja dengan adab-adab yang dibenarkan, jangan sampai membosankan. Kadang-kadang setiap hari orang yang tukang share, setiap pagi dia 10 grup di share dengan konten yang sama, padahal anggota 10 grup itu kurang lebih juga sama. Ada yang kayak gitu, nanti jadinya dititian ya, orang ini membosankan ya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada dua sifat yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan melalui kertas ya. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita terhadap sanksi sosial yang diberikan masyarakat kepada kita sebagai sanksi atas tidak ikut serta dalam kegiatan masyarakat yang kita ikuti, yang tidak kita ikuti, seperti merti dusun, cungkup kijing makam, kenduri 100 hari 1000 hari, wayangan. Wah, ini nih, ditambah lagi kegiatan-kegiatan yang lain bisa berbahaya kalau diikuti semuanya ya. Anda bukan orang yang pertama yang mendapatkan sanksi sosial semacam ini. Termasuk juga orang-orang soleh sebelum kita, bahkan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan berhenti untuk mengukir prestasi. Dengan cara apapun yang bisa kita lakukan, baik prestasi yang sifatnya internal maupun eksternal. Sedikit cerita yang dialami oleh Abu Musa Laudi Hanafi ya. Bapaknya Musa yang namanya Hanafi ya. Bapaknya Musa Hafid cilik, beliau tinggal di Bangka ya. Bangka atau Belitung? Pokoknya di Babel. Kalau enggak Bangka ya Belitungnya. Jadi ada cerita, ketika beliau tinggal di situ, beliau sempat diusir oleh masyarakatnya. Ya karena masalah seperti ini. Dan dianggap pengikut ajaran baru, ajaran-ajaran dan seterusnya. Sampai beliau memberikan mengirim informasi ke saudaranya, "Saya tinggal di masjid sekarang. Karena sudah tidak diterima oleh masyarakat, nyari kontrakan yang baru." Tapi setelah kemudian Musa itu naik, dikenal oleh masyarakat, mereka sekarang yang butuh. Jadi jangan berhenti untuk mengukir prestasi. Bisa jadi di awal kita ditolak, insya Allah kalau kita punya prestasi yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah sebarkan di tengah masyarakat, bisa jadi kondisi berbalik. Sehingga yang bisa kita lakukan, mungkin yang pertama, tetap ikut terlibat untuk kegiatan yang mubah, kerja bakti, ronda, terus apa lagi misalnya iuran kampung yang sifatnya mubah. Silakan Anda ikut terlibat. Nah, bila perlu mungkin bisa minta bantuan ke kawan-kawan komunitas. Ini di kampung saya lagi butuh dana untuk perbaikan konblok. Sudah, Anda bisa umumkan keluar. Saya di posisi agak disudutkan dan saya butuh untuk menaikkan rating. Terus gimana? Kumpulkan dana riba, kita akan gunakan untuk nutupi konblok atau ganti konblok di kampung saya. Nah, dengan itu nama Anda akan mungkin lebih dihargai. Ini yang bangun jalan fulan. Baik. Insya Allah dengan cara seperti ini kita bisa saling kerjasama untuk saling membantu sesama kaum muslimin dalam rangka mendukung tersebarnya kebaikan di masyarakat. Akad apa yang halal di lembaga keuangan syariah untuk membayar utang dan membayar SPP? Akad yang halal hanya satu, yaitu akad qard, utang piutang. Nanti Anda utang ke lembaga keuangan, saya utang uang sekian untuk nomboi SPP dan apa tadi, bayar biaya pendidikan. Cuma yang jadi masalah, kalau akadnya akad qard, maka lembaga keuangan tidak boleh minta keuntungan. Nanti tidak boleh minta jasa. Sehingga utang berapa, ya dibayar berapa. Lembaga keuangan itu punya dana simpanan CSR dari hasil zakat atau sedekah yang mereka tampung, yaitu dijadikan sebagai qardul hasan. Nah, qardul hasan itu utangan tanpa bunga. Kalau Anda bisa menyampaikan alasan, cuma tuh bisa mendapatkan qardul hasan itu tidak semuanya ya, ada syaratnya. Kalau Anda bisa menyampaikan alasan sehingga memenuhi syarat untuk dapat qardul hasan, maka nanti Anda bisa dapat utangan tanpa harus bayar bunganya. Bagaimana cara menanggapi orang tua yang bilang kita dakwahi sunnah tapi jawabannya ulama lain saja membolehkan dan mendapatkan beda-beda, ulama itu juga bawa dalil? Kalau Anda yang menyampaikan, mungkin karena dia merasa lebih tua, apalagi orang tuanya sendiri, agak lebih susah untuk diterima. Maka yang bisa kita sarankan, sebaiknya jangan disampaikan sendiri, tapi ajak orang tua ikut pengajian. Nah, pas lagi forum pengajian, ibu punya pelanggaran apa misalnya? Oh, ibu punya pelanggaran apa misalnya? Suka melawan suaminya atau rajin utang. Terus kita sampaikan ke ustaz, kalau ada orang yang rajin utang seperti ini, bagaimana hukumnya? Nanti ustaz akan menyampaikan jawaban, mengkritik ibunya. Masalah nanti sampai rumah apakah padu karo ibunya, itu bukan tujuan, bukan tanggung jawab ustaz. Tapi dengan cara seperti ini akan lebih mengena dibandingkan ketika menyampaikan sendiri. Tadi dijelaskan Al-Quran dijaga Allah dan baru diangkat oleh Allah meski orang berusaha menghinakan. Bagaimana sebaiknya sikap dan sifat kita atau marahnya kita pada perusahaan Al-Quran, termasuk hal lain semisal ajaran Islam? Karena kita tahu sebenarnya makar mereka tetap tidak akan berhasil kecuali atas kehendak Allah. Baik, apa yang kami jelaskan tadi bukan berarti kalau ada orang yang menghinakan Quran terus kita diam saja, bukan ya. Kita tetap marah sebagai bentuk kecemburuan kita kepada Al-Quran. Kita marah ketika Al-Quran dihina. Namun kita perlu yakin, sehebat apapun usaha orang kafir untuk merusak Quran tidak akan berhasil, karena Quran itu yang jaga Allah. Sebagaimana sehebat apapun upaya orang kafir untuk memalsukan Al-Quran tidak akan berhasil, karena keautentikan Quran dijaga oleh Allah. Sehingga keberadaan Quran dijaga Allah, keautentikan Quran juga dijaga oleh Allah. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana hukum pemilu? Kita perlu ikut atau tidak? karena khawatir nanti dipimpin orang kafir. Terkait pembahasan tadi di mana muslim hanya Allah yang akan menghilangkannya. Baik. Bedakan antara pemilu dan ikut pemilu ya. Apa hukum pemilu dan apa hukum nyoblos ketika pemilu? Beda ya? Baik. Saya nyoblos, apakah saya mendukung pemilu? Belum tentu. Saya memilih tidak sama dengan saya mendukung demokrasi. Gitu ya? Demokrasi itu sudah ada. Saya ngomong maupun saya diam, demokrasi akan ada di negara kita. Pemilu ada. Sehingga saya nyoblos maupun saya tidak nyoblos, kira-kira pemilu itu bisa hilang gak? Enggak, pemilu akan tetap ada. Baik. Nah, pertimbangannya begini. Setiap masalah hukum selalu ada pertimbangan masalah dan mudharat. Dan ditambah lagi pertimbangan dari sisi adakah pelanggaran syariat di balik itu. Baik. Seperti fatwa yang disampaikan oleh Dewan Fatwa Al-Irsyad yang mereka membolehkan ikut memilih, itu jangan dianggap fatwa ini mendukung demokrasi. Salah paham berarti. Ada demokrasi, ada ikut memilih, gitu ya. Ketika ada fatwa ikut memilih diperbolehkan, itu tidak sama dengan mendukung demokrasi. Memilih dalam hal ini kita bisa pastikan tak semua calon yang terpampang di depan ini koruptor semuanya, Pak, misalnya. Atau orang yang bermasalah dari sisi sosial, ini pernah korupsi, ini benci dengan Islam, ini semuanya punya masalah. Tapi dari sekian yang bermasalah ini, ada yang lebih ringan masalahnya dibandingkan yang lain. Kalau di masa silam, Abdurrahman bin Auf pernah keliling kota Madinah untuk menjaring di tengah masyarakat Madinah, siapa yang akan kalian pilih antara Utsman ataukah Ali untuk jadi khalifah penggantinya Umar. Lalu ada yang pilih Utsman, ada yang saya pilih dua-duanya. Kata Abdurrahman, enggak ada satupun rumah yang melenceng dari Utsman. Ada yang milih Utsman saja, ada yang milih Utsman dan Ali. Enggak ada yang melenceng dari Utsman. Adanya hanya dua kemungkinan, Utsman saja atau Utsman dan Ali. Tayyib. Sampai pada satu kondisi ketika Abdurrahman mengumumkan, karena waktu itu cuma 3 hari ya. Jadi setelah 6 anggota formatur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka rapat, kemudian Talha dan Zubair mendukung Umar dan Utsman dan Ali, cuman saya lupa siapa namanya. Satu mundur, Abdurrahman jadi pemimpin rapat, pemimpin formatur. Beliau minta waktu 3 hari keliling kota Madinah. Ditanya, kalau jadi khalifah yang menurut kamu paling cocok Utsman atau Ali? Ada yang milih Utsman saja, ada yang milih Utsman dan Ali. Gak ada satupun yang keluar dari Utsman. Di masa silam pemilu seperti ini, milih seperti ini milih yang mana yang lebih baik, mana yang lebih sempurna manfaatnya bagi umat. Kalau di masa sekarang, mungkin ketika kita milih, itu kita milih mana yang lebih kecil mudharatnya bagi umat, gitu ya? Dan kalau kita dihadapkan pada pilihan, ini ada dua pilihan, A, B, ini lebih mudharat dibandingkan ini, kita pilih yang mana? Jangan milih. Berarti Anda tidak punya kecemburuan terhadap kondisi sosial ya. Seharusnya Anda pilih salah satu, A atau B, ini lebih mudharat dibandingkan ini. Dari mana kita tahu? Ya, masing-masing orang kan bisa menimbang dari track recordnya. Kalau saya milih ini lebih berbahaya daripada yang ini. Kalau saya diamkan ini, mungkin pengikutnya yang lebih berbahaya ini lebih banyak. Makanya di posisi ini yang dijadikan sebagai pertimbangan, ikut memilih dalam arti memilih mana yang mudharatnya lebih ringan, diperbolehkan. Bisa dipahami insya Allah. Tapi jangan dipahami ini sama dengan mendukung demokrasi, karena kita tidak sepakat dengan prinsip ini ya. Meskipun ikut memilih diperbolehkan, karena ikut memilih tidak sama dengan mendukung demokrasi. Wallahu ta'ala alam Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap apa yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.